kembali ke Kasima. Kita kasih ada jalan goyang, tadi request dari Manidia. Kita kasih Kasima goyang gini ya. Kasimania semangat lagi yuk. Boleh joget bareng lagi. Bapak Haji joget pagi. Sekarang kejut bagaikan mesem, semar mesem, semar mesem.